Titik-titik kudu ngerti bahasa Inggris. Ya meskipun ngapal Nordic. Ladies and gentlemen, kletas-kletis mangan permen. Kudu iso titik-titik. I sing and the two, tuling I blung you. I sing and the two, aku ngising nandukur watu. Tuling I blung you, watu nengguling aku kecemplung banyu. I sing and the two, tuling I blung you. Ana wong hubungane karo Gusti Allah apik, tapi lek nang padha menungso ae elek, iki yo gak bener. Atau sebaliknya, karo padha menungso ae apik, tapi nang Gusti Allah elek, yo gak bener. Pokoke karo-karone kedah sae hablum minallah, sae hablum minan nas, sae. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang lak wonten wong iku nek karo Gusti Allah hubungane kaya apik-apik, kaya-kaya kaya api, ahli poso, ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli wirid, ahli zikir. Nek zikir la la illallah gobeke wadah. Nanti la tekan Jakarta. Ilaha in Surabaya. Ahli salat, nek salat kaya khusyuk-khusyuk. Takbiratul ihram emoh kaya umume wong. Allahu akbar sumum. Dene nganti bengong-bengong nek takbir. Allahu akbar mom. Bengong-bengong. Ini Allahu Akbar wis umum. Saking khusuke nganti mbengong takbire. Allahu Akbar. Tapi lek dhewe utang ora nyaur. Wonten kali gunting? Kata. Anu, wonge ya isih urip. Ya kok dawa umure ya. Ya sanu mawon, wong ngono ku didongakno muga-muga nang cepet mah. Mari. Sampeyan cek eleke dongane. Nang Allah kaya api ibadah, tapi muamalah kalau sesama gesang elek, mboten bener. Ono ngono. Ahli munakosa, ahli siwosa, ahli jamaah, ahli mujahadah, ora karuan. Tapi renten penggaweane nganakno duit, ngutang idom mbayare cagak listrik. Enten? Omahe sing ndi wonge? Anu kula kirim salam ten tiyang nggih. Sampeyan kandakno salame Pak Anwar Zahid, kon nerusno kelakuane. Insyaallah bosok-bosok uripe. Ya nang Allah ibadah kaya api tapi nang padha menungso ae elek. Ya ana wong wedok ngono ku. Sregep fatayatan, sregep muslimatan, sregep tahlilan, manaqiban, yasinan, sregep pengajian, tapi lek karo bojo nyelatunan. Wonten? Ngacung. Apa maneh iki, Pak? Dilungkas, Pak. Kate riyoyo. Siap-siap. Dicelat. Tuh. Kok elek matuk riyaya, Pak. Ayo belajane sampean tambah iki saiki apa pegi ana sing larang, larang kabeh sembarang barang e mundak kabeh, gak ana sing murah kabeh larang. Anakmu bareng ngono sik kewayane kono klambi, saiki anakmu papat iku klambine wis sama kabeh kudu kono kabeh. Sandale bening wis rusak apa rusak nek anakmu lebih dari sekolah dalam ngaji ngono gak kira njaluk sanggo sampean njaluk sanggo aku. Lah nek aku jeneng mbetu wong edok nang awet tak wong edok men kepedhari yang sampean nggih duwe entek-entek ngene sampean butuh njaluk nang aku nelak enak. Ngene kok lek entek duweku paling tentekane kok gelangku kalungku sampean dol. Aku gak kira situ meneh paling gak ana sampean gak ngelompok lemer dhewe sampean wong edok ora tau ngurusin. Sing lanang karek urip matane tok. Nih jenenge nang Allah kayae apik tapi nang padha menungso ae elek. Atau sebaliknya. Lek nang padha menungso ae apik tapi nang Gusti Allah elek. Karo kanca apik, karo tangga apik, sareh sumeh hajir serawung dulur membaur grapyak semana apian seneng tolong loman nek diutangi ra tau nagih. Tapi ora gelem salat. Ramadan ora poso. Wonten Pak Lurah wargane jenengan sing dereng nglampahi salat? Anu mangke kula diparingi datane Pak Lurah. Kula Fatihane siji-siji. Kula baleni niki keterangan ndek-ndekan mawon. 17 Agustus juga bermakna 17 rakaat. Salat 5 waktu. Salat dalam Islam niku mboten namung wajib hukume, tapi rukun. Saya ulang. Sholat niku mboten namung wajib, tapi rukun. Nah, rukun karo wajib niku beda. Rukun kali wajib niku mboten padha. Rukun niku rukun, lah nek wajib niku wajib. Kan gak padha. Dadi wajib kali rukun niku beda. Nek wajib menika wajib, lah nek rukun niku ngeten. Wajib niku kudu dilakoni. Nek mboten dilakoni dosa. Akibat ninggal wajib niku dosa. Contohnya, jawab salam. Niku wajib. Ana wong Islam muluk salam, sampean krungu kok gak jawab, sampean dosa. Mergo sampean ninggal wajib. Didik anak wajib. Wong tua gak gelem didik anak sing apik, dosa. Mergo ninggal wajib. Akibat ninggal wajib niku dosa. Tapi nek rukun beda. Rukun kudu dilakoni. Nek gak dilakoni, mboten namung dosa akibate ora sah. Jadi akibatnya ninggal rukun niku ora sah. Contohnya, rukunnya wudu basuh wajah. Wong wudu kok ora nganggo basuh wajah wudune? Ayo jawab ora sah ngoten tak baleni. Wong wudu kok ora nganggo basuh wajah wudune? Ora sah mergo ninggal rukun. Rukune haji, wukuf. Wong haji kok ora ngelakoni wukuf, hajine ora sah. Salah satu rukunnya salat takbiratul ihram. Wong salat kok ora nganggo takbiratul ihram salate ora sah. Rukunnya Islam salat. Wong Islam kok ora nglakoni salat islame ora sah. Walaupun liyane dilakoni, lek gak salat islame ora sah. Makanya Pak Lurah ngapunten, lek wonten warga panjenengan sing ngaku agamane Islam tapi ora salat, lek nyuwun KTP niku ten data aja panjenengan tulis agama Islam. Aja kenaan. Ora salat kok ya sampean tulis agama Islam ora sah. Ben ketara. Mulane ngapunten nggih, lek urusan salat niku Kanjeng Nabi kereng, man lam yusolli fa huwa kafirun. Sapa wonge ora gelem salat dia kafir. Man taraka shalah mutaammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang terang-terangan sengaja meninggalkan salat, maka sama halnya dia terang-terangan menyatakan dirinya kafir. Wong ngono kuwi lek mati gak wajib disolati. Wis pokoke glundungno nek ditekuk-tekuk ngono. Dia boleh ngaku agama Islam, di KTP data agama Islam boleh, nama boleh pakai nama Islam. Jenenge Arab ada Tawwabo Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladina Anam Tanwir Mangduba Alim Walab Dunin Cek Timboi Alif Lamim Zalikal Kitab Ularai Babi. Boleh. Tapi kalau tidak sholat kafir dalam pandangan Allah. Ngapunten. Kalau sering damel guyonan kena apa wong kok dikongkon sholat. Ini ku aslinya ben beda karo bedes. Enggak. Uang karo beda sih meh podo, apa-apane meh podo, bodine meh podo, bentuke meh podo, gayane meh podo, praukane meh podo, pawakane meh podo, hobine meh podo, kebiasaane yo meh podo. Bedes mangan uang yo mangan, podo to. Bedes ngombe uang yo ngombe, podo to. Bedes turu uang yo turu podo ae. Bedes ngoyo uang yo ngoyo, bedes ngising uang yo ngising, bedes rabenan uang. Nah, bedane nek uang solat, nek bedes ora solat. Ngono lho, mulane ibu-ibu sampean dibojo nang rata salat ban, lha sing bengi turu adik diambung bojo sampean, ku padha karo diambung. Nah, selamat menikmati ciuman bedes. Kaya kerasan ke diambungi bedes. Bapak semanten ugi jenengan dibojo nang rata salat ban, lha sih berarti sampean gewelek numpaki. Selamat metingkring di atas bedes. Kok telaten metingkringi bedes. Nek lanang wedok padha ora salat iku jenenge bedes tumpak-tumpakan karo sampeyan duwe RT ora salat padha karo duwe RT. Endi lurah ora salat padha karo duwe lurah. Camat ora salat padha karo duwe camat. Kapolsek ora salat padha karo duwe kapolsek. Endi bupati ora salat padha karo duwe bupati. Endi kiai ora salat padha karo kiai. Matur suwun. Saiki ana bupati karo kiai dibedes-bedesno. Karo-karone kudu apik. Maka ibu bapak jemaah yang saya hormati rahimakumullah. Ngaji poso ora leh suwe-suwe. Lah mau ana sing ngomong sahur-sahur mau. Engko nek kesuwen ndak dikul huwele. Ringkes mawon. Kita kaitkan tugas kita untuk mengisi kemerdekaan agar supaya tujuan proklamasi, tujuan para pejuang, para pahlawan menjadikan negeri ini barokah. Bukankah dulu merdekanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Betul? Teman siapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 apa mboten? Rafal. Lah nek iwak payek, iwak payek, iwak payek sego jagung ngono apal? Balamu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita merdeka itu atas rahmat Allah, atas barokah dari Allah. Meskipun sekarang barokah itu seakan-akan sudah hilang. Dulu kita merdeka diperjuangkan oleh para pejuang atas barokah dari Allah. dan barokah itu sekarang kayaknya udah mulai hilang. Apa sebabnya? Untuk meraih barokah itu minimal syaratnya ada 3. Ada trilogi prinsip hidup agar kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, 1, orang-orang yang beriman. 2, wahajaru, orang-orang yang berhijrah. 3, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. A'zamu darajatan indallah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan derajat yang agung, derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Barokah itu urip punya kehormatan sekaligus punya keberhasilan. Terhormat, berhasil. Kapan-kapan saya sampaikan kalau waktunya longgar. Itu syaratnya ada 3. 1, iman. 2, hijrah. 3, jihad. Dalam bahasa kita, iman itu ideologi, akidah, keyakinan. Hijrah itu perubahan, proses. Jihad itu perjuangan. Baik secara pribadi, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, maupun berbangsa dan bernegara, ketika kita kehilangan ketiganya, maka kita pun akan kehilangan kehidupan yang barokah. 1, ideologi mulai hilang. Kita punya Pancasila yang dulu betul-betul diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kadang-kadang ngapunten Pak Bupati, saya sempat prihatin kalau dulu ada hari kesaktian Pancasila itu diperingati, sekarang udah enggak ada. Apakah ini artinya sekarang Pancasila sudah enggak lagi sakti? Bahkan dulu ada program P4 itu, pendidikan, pengamalan dan penghayatan Pancasila. Sekarang udah enggak ada lagi. Kita kehilangan itu, memang ngapunten, negara kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Negara agama bukan, negara sekuler bukan. Jadi negara yang bukan-bukan. Wangel Pak ngadepi yang bukan-bukan itu, soalnya enggak jelas. Tidak ada kekuasaan demokrasi yang legitimate, enggak ada. Ngadepi sesuatu yang bukan-bukan itu repot, soalnya apa? Enggak jelas. Sama halnya Bapak jenengan ngadepi wong sing ora jelas. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Angel napa mboten? Hah? Ngadepi wong sing ora jelas, lanang ora, wedok ora. Repot. Digarap cara lanang kok kemayune ra karuan. Oh, sembel kok. Kok dia manceng sih? Digarap cara wedok kok rosone ra karuan. Susah. Sampai-sampai saya sering sampaikan ini sebuah kritikan. Sila pertama ketuhanan yang maha esa, sekarang kayaknya udah dirubah jadi keuangan yang maha kuasa. Saya kisah kuasa ku duit. Al-fulus yuhyin nufus. Wa man laysa 'indahul fulus mampus. Maka sepandai apapun Anda, sebaik apapun Anda, kalau Anda tidak punya fulus, ya mam. Kayaknya sekarang ukuran iku. Ya Allah. Aku rawani nerusno kono kaitane karo pilkada. Eneng wonge marai yo. Ngapunten Pak Bupati, wong sakniki konstituen sak mangkin niku sing didelok bukan figur. Ini kita warga Nahdiyin, kita pilih yang Nahdiyin, ndak seperti itu. Ini kepentingan sesaat. Kalau ada aliran sesat, sekarang juga banyak aliran sesaat. Makanya kalau pesen ya, pilkada Benjang, dan ini sering saya sampaikan juga di Bojonegoro. Bojonegoro insya Allah November itu pilkada. Salah satu detik, sorone 5 tahun. Saman keliru milih bupati sak detik soromu 5 tahun. Padahal gara-gara mek duit 1.000 umpamane, duit 1.000 saman pangan mlebu weteng metu dadi iya molen. Tapi sorone sampean 5 tahun. Makanya nek himbauan saya, pilih yang terbaik menurut penjenengan. Kalau ada calon-calon yang menawarkan uang padahal calonnya elek, terima uangnya, lupakan orangnya. Lha terus ya apa duit iku hukume? Alah wong kare nrimo kate takon hukum bareng kowe. Kita enggak minta, kita dikasih kok. Ruwet, terima uangnya, lupakan. Ngono ae. Beres. Kul huwaili sawen. Itu sebenarnya juga kritikan saya untuk yang di atas. Aturan ruwet, aturan begini, begini, begini. Rakyat cilik ku bingung. Katanya diarah nonang di si awak dewi. Aturan gini, ganti aturan gini, aturan gini. Kita bingung. Apa sih maunya mereka? Akhirnya rakyat kecil kan menjerit. Aja mbulet ae kok kul huwaili. Sawen. Nang cak cek cak cek kaya bupatimu lho sambutan ra usah akeh cek cek cek cek cek cek wis. Padahal karepe beliau datang itu karepe ya ambek kampanye ben kepilih maneh no asline. Lho, tapi tanpa harus ngomong vulgar, tanpa harus diomongno saudara-saudara, nanti saya akan maju lagi dan tolong pilih saya, enggak usah ngono, wis do paham. Makanya lano calon kadek saudara-saudara. Kalau nanti saya terpilih saudara-saudara, biaya kesehatan gratis, biaya pendidikan gratis. Duwe kakek aneh to piye. Kok kabeh grotas gratis. Ngono calon kadek kaken janji ku asli preketek ngono ta. Nah, aku paling ra senengane wong kaken janji. Mane Pak Bupati Benjing ra usah kadek akeh-akeh janji, nggih. Yen njaluk donga ngono ae nang gone masyarakat beres. Tak dongakno, tak dongakno, tapi aku tambahi. Iki nek gak kiye rada sampel gak kira wani ngono. Nek aku wis gak ngurus kok. Sing penting sing tak sampaikno bener. Kita kehilangan ideologi, kita kehilangan ideologi, maka perlu kembali kita galakkan itu ideologi, kita kuatkan ideologi. Yang kedua, kita kehilangan semangat perubahan. Bangsa kita seakan-akan sudah anti perubahan. Adanya status quo macam-macam. Sampai hari ini pun belum beres. Yang ketiga, kehilangan semangat perjuangan. Setiap orang tidak berpikir apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan, tapi yang dipikir apa yang saya dapat. Sekali lagi, orang sekarang sudah berpikirnya apa yang saya dapat. Bukan apa yang bisa saya berikan. Bukan apa yang bisa saya sumbangkan. Ngapunten, ngapunten. Guru-guru yang dulu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang sudah berani ungkit-ungkit jasa. Do demo rame njaluk tambahan bayaran, tambahan gajian. Mulane aja salahno nek kiai wani njaluk tambahan amplopan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kaitkan dengan Ramadan. Saya ada waktu 20 menit. Oh 10 menit. Saya saman melok urun piro to? Engko nek urune saman akeh ya tak pertimbangno usulanmu. Nek gak melu urun kare ngrungono tok, gak usah cerewet, meneng. Yang pertama tadi iman. Dari trilogi prinsip hidup, yang pertama iman. Pas sekali bahwa yang dikhitabi Allah di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman. Ayatnya sudah sangat familiar di telinga penjenengan, bahkan di hati penjenengan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, He, wong-wong akeh kang podo iman. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kulon jenengan diperintah untuk mengaplikasikan diri sebagai alladzina amanu. Mengaplikasikan apa ya? Meril oriented tambah radunung ya. Wis gampangane ngecakno. Apa ya? Nek ngecakno paham ya? Meratekno. Nganggo kok meratekno. Alladzina amanu iku sapa? Alladzina amanu kuwi piye? Iki sing kudu kula sampean praktekno modal untuk la'allakum taqun. Sak durunge kutiba alaikumus syiyam itu didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Imane ditata dhisik. Ya apa sih? Bagaimana? Piye to alladzina amanu kuwi? Coba kita cari referensi dari ayat lain. Ngapunten niki rodok maca kaya wong pinter titik. Terus terang memang kalau gelar saya ndak punya Pak Bupati, lan jenengan sing gadah S Sos, mbok sosis mbok apa ora dunung aku. Nek kula mboten kagungan, terus terang tapi ngapunten Bu, andai kan nek trimo kepengin gelar gampang. Kenalanku wong gede pirang-pirang. Wakil yang nawani Pak, gak usah kuliah jenengan, mboten usah kuliah, mboten usah sekolah. Lek timo pengen gelar gampang tak kayak no. Tapi tak angen-angen terus tak gawe apa. Wong Gus Dur ranti gelar apa-apa iso dadi presiden kok. Gus internasional. Makanya maaf. Indonesia ini sama nek timo pengen golek wong pinter sak pirang-pirang. Tiap tahun fakultas perguruan tinggi mengeluarkan sarjana-sarjana dari berbagai macam jurusan, puluhan ribu. Wakeh. Jare wong Surabaya sak bajek. Jare wong Gresik sak arat-arat. Jare wong Tuban sak blang gentak. Nek wong Madiun sak pirang-pirang. Wong Bojonegoro welek lek ngarani sak taek dayak. Temen iki nggih wonten istilah ngoten niku. Saman gelek profesor-profesor sing butak-butak sirahe. Saking butake mulai sirah tembus bokonge pisan. Wakeh. Tapi sing bener, sing soleh iku rada ruwet, rada repot. Ngapunten. Pados sarjana sing titele rewenteng-renteng. Wakeh, Bu. Dawa-dawa titele, jenenge dawa sisan, tulis sak bigrone gak kamot. Ngarep dheweku prof, mbah profesor, mbah provokator. Prof, DRS, DR, IR, jenenge dawa-dawa, Maruta Klapa, Nata Bata Lima, Mangkurandha Uda, Tanpa Busana, Cetha Welo-welo. Ngguri sono MM, MH, MHI, MHUM, MSI, MMS, LC, MA, terus SH, ngguri dhewe BH. Tapi sing bener rada ruwet. Oke lah. Kalau putra-putri penjenengan harus jadikan sarjana, tapi jangan berhenti pada sarjana saja. Sarjana dalam tanda petik, sarjana masih koma, sarjana yang benar, sarjana yang solid. Saya wakeh. Titel sarjana, gelar sarjana, tapi otak dan hati kaya arek TK. Adalah lebih baik ijazah trimo M1, MI. Tapi otak dan hatinya sarjana. Ngono. Aku rapati melek. Ngapunten Pak Bupati iki alasane wong sing gak duwe titel. Ora pati melet duwe titel SAG sarjana alam gaib. Ngopo SAG sarjana angel garwa. Ora payu-payu rabi. SAG sarjana angel gawian. SAG sarjana agak gimana? Anggite nang keren duwe titel kaya aku. Mau itu hasanah disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zahid SPD sibuk polai dewi. Ten mboten pati melet pon kula manut Gus Dur ora titel iso dadi presiden wis ngene ae tak telateni ngaji saben desa blusukan kampung pon kula telateni alhamdulillah nyatane yo renes yo mulih oleh berkat isek dikai. Mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa kecuali sekedar mengingatkan panitia. Kita cari referensi dari ayat lain, alladzina amanu itu siapa? Coba nanti Ada 5 kriterianya. Muka-muka cukup waktunya. Padahal nanti target Ramadan juga 5, visinya juga 5, hasilnya juga 5. Berarti 4 tahun undang waktu terus. Tak terlalu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون sesungguhnya orang-orang yang beriman sapa alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum orang-orang yang ketika dizikirkan asma Allah gemetar hatinya. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini lebih-lebih dalam mengisi kemerdekaan, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir yang mampu membuat hati kita bergetar. Saya ulang, zikir yang mampu membuat hati kita bergetar. Bahkan zikir itu mampu membuat hati orang lain pun bergetar. Bahkan pada puncaknya zikir itu mampu membuat arasy bergetar. Sehingga dengan zikir kita menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita selalu merasa berada dalam pengawasanipun Gusti, Gusti Allah. Nek pun ngoten Bapak Ibu, subhanallah, kula jenengan ki ngalami opo wae ketinggal Allah. Nyawang opo wae ketinggal Allah. Contoh sering saya sampaikan. Jenengan ketika mandi, nembe siram, nyiduk banyu, kok banyune netes, menukun jenengan sadar bahwa tetesan air itu adalah tetesan kekuasaan Gusti Allah. Pagi hari ada angin yang berhembus menerpa tubuh kita, terasa sejuk, damai, maka kita pun sadar betapa hembusan angin itu adalah hembusan rahmat kasih sayangnya Gusti Allah. Ibu jenengan masak ten dapur, iris-iris lombok, nek ana sing rupane abang ijo kuning, jenengan pun tanggap atine sadar bahwa sing ngecet lombok abang ijo kuning niku ya Gusti Allah. Termasuk ibu jenengan kok metang, meteng, mudak gedhe, mudak gedhe, mudak gedhe, mudak gedhe. Ngono ku jenengan ya sadar nek sing gedhekno wetenge jenengan niku bojone. Bojone panitia petinggringan tok kuwi. Gusti Allah. Loh Bapak, lek wis iso ngoten, Masya Allah, kula sama nyawang apa ketok Allah. Sampai uang iku nek zikire wis betul-betul mantep. Nyawang duit karo nyawang laraan iku gak ono bedane. Nyawang duit karo nyawang laraan iku padha wae. Cuma ngeten iki nggih wangel Bapak Ibu butuh pelatihan-pelatihan. Terus terang kula piyambak nggih dereng saged. Nek kula laraan ya laraan, duit ya duit. Engko nek aku iso ngomong nyawang duit karo nyawang laraan padha, kuwatir karo panitia disangoni laraan aku kok. Gane aku duit ya duit, laraan ya laraan, Pak Lurah. Lho kula lak matur nuwung niku nek wis betul-betul zikirnya menyatu dengan Allah. Masya Allah. Nyawang duit karo laraane gak ana bedane. Tapi niku angel. Makane orang yang ahli zikir iku urip terus. Walaupun wis mati tapi hakikate urip. Contone para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu semuanya sudah wafat meninggalkan dunia tapi hakikatnya masih urip. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh mati di syahid di jalan Allah itu mereka mati. Tidak. Bal ahya'un. Akan tetapi mereka selalu hidup. Bukti ini. Nek urip terus. Jasanya sampai sekarang masih dikenang. Perjuangan-perjuangannya sampai sekarang masih dilanjutkan. Ditiru. Termasuk kados para wali. Wali Songo. Sunan Ampel. Sunan Bonang. Sunan Kalijogo. Mereka semua sudah wafat. Beliau-beliau sudah wafat meninggalkan dunia, tapi hakikate tasik gesang. Buktine ngundang wong tahlilan bendino sing nekani puluhan ewu. Ngundang wong moro donga tahlilan sing nekani bendino puluhan ewu padahal wis mati. Walikane sampeyan to. Sampeyan ki sik urip meger-meger tapi hakikate padha karo mati. Nduwe gawe ngundang wong 500 teko 200 wis lutung. Lah sampean sik urip meger-meger diceluk ayo alal falah. Kok ora moro? Azan jawab guyu to. Padahal itu sing nyeluk sapa? Sing azan tanggamu. Sing berok-berok tanggamu, tapi bukankah itu aslinya yang memanggil adalah Allah. Eh, kali gunting. Aku kangen karo awakmu. Mrene omoro. Aku kepengin weruh warasmu, kepengin weruh kabarmu, kepengin weruh keselamatanmu. Moro mrene. Engko lek gelem moro, tak wenehi rahmatku, tak wenehi ganjaran sing gedhe. Oh Gusti Allah sing ngekeki kula jenengan sembarang kalir, kepengin ketemu sampean. Diluke lo dilu. Paling yo 5 menit tapi ra wene to salate wong kali gunting. Moro mrene diluke lo dilu. Isik suwe leh mung ngising kok. Saman moro masjid jamaah karo nek ngising no WC suwe ndi? Lah iya lah diceluk diluke kok gak moro iki ora jane dijablok apa kowe. Jare Gusti Allah. Hakikate urip. Alladzina amanu. Siapa mereka? Pertama, idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ahli zikir niku walaupun wis mati tapi hakikate urip. Mulane Kanjeng Nabi dawuhke, matsalul dzakiri wa ghairu dzakiri kama matsalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo sing ora gelem zikir niku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir niku berarti urip, sing gak gelem zikir padha karo mati. Ibu-ibu seneng sing urip apa seneng sing mati? Bapak-bapak tasih urip? Oh iya, bojomu seneng sing urip. Yo milih sing urip coba. Misalnya ibu, saya pernah tanya, saya ulang. Jenengan milih ndi? Ana wong lanang, ganteng, gagah, gedhe dhuwur, sehat, atletis, pawetok, ambune wangi. Kuning kulite sak untu-untune pisan. Tapi mati. Karena wong lanang welek, wireng, meruwongos, jembauris. Apape bawasin gudale ngontok keleke kewucut ngentutan pisan. Tapi urip. Milih ndi? Ora milih karo. Ya sida rondo sampeyan. Wong sing tak bakasi bojo sampeyan segak zaman pele. Ya milih sing urip, Bu, meskipun elek. Lumayan kena gawe seret-seretan. Lho maksude tepak enek genteng bocor, tandak tangane cek seret, Pak, gentenge bocor lho penak to. Ana lampu mati pedot, tandak tangane cek seret, Pak, lampune. Saman awake pegelen kok butuh pijet, tandak tangane cek jam mlebu kamar seret, Pak, aku pijet. Adem-adem ngene iki sampean kok kademen, tandak tangane cek seret lebono kamar, Pak, aku ke kemuli. Poso-poso kok ngeres pikirane. Ibu, kathah pundi jenengan nek ngedalaken zakat mal kalih zakat mal? Lek nang mal, nang supermarket, nggo dhuwit cilik apa dhuwit gedhe? Tapi lek ana kotak amal, kaya dhuwit sing cilik apa dhuwit sing gedhe? Yo, ngene iki Pak Bupati ngon-ngon sampean. Bu. Ibu. Kula takon dengan jawab sing jujur. Putrane jenengan nek bengi garap PR diulangi sinau ngono ku ya wangel ngono modele. Dekon budal ngaji yo mbaulet mawon nggih. Ngertos sebabe? Nurun bapake. Ndak. Paling tidak maaf. Sekarang banyaknya budaya yang menggerogoti kehidupan keberagamaan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar budaya-budaya yang masuk tanpa filter tadi yang katanya Pak Eksan merdeka sekali tadi, menjauhkan kita dari agama. Masya Allah, masjid, musola, jamaah isya semakin sepi, mergo kalah karo TV. Krungu azan kata berangkat lagi oleh rong jangkas sentak penyiare. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Bahkan, kecintaan kita kepada Al-Quran pun sekarang udah mulai tipis. Udah mulai menurun. Saya pernah sampaikan satu keprihatinan ketika beberapa tahun yang lalu peringatan 17 Agustusan kayak gini, itu kan ada berbagai macam perlombaan dan anak-anak saya, santri-santri ikut derek lomba-lomba niku. Alhamdulillah dari berbagai perlombaan yang diikuti, kata sing dapat juara satu. Ada juara satu lomba cerdas cermat, ada juara satu lomba tartil Quran, ada juara satu lomba puisi, macam-macam. Kulo cek, sing juara satu lomba puisi, niku oleh hadiah tabanas 1 juta rupiah. Seneng. Sing juara satu lomba tartil Quran, hadiahnya buku telu petelot loro. Kulo neblek dodo Pak Bupati, subhanallah, ngene aturane wong-wong. Ini sama halnya kita dijauhkan dari Al-Quran. Masa puisi sama Quran harganya lebih mahal puisi? Yang juara satu puisi, hadiahnya tabanas 1 juta. Juara satu puisi, tabanas 1 juta. Juara satu tartilul Quran, buku telu, petelot loro. Masya Allah. Podo metentenge, malah suwe tartil Qurane. Saman gak roh puisi, Bu. Puisi ngonten iki lho, puisi. Aku. Aku bukan kamu. Kamu bukan aku. Oh, mengapa adaku? Bapakku lemu. Ibuku kuru. Kasihan ibu. Kaboten bapakku. Ngono 1 juta. Lesen petentengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buku telu petelot loro. Kudu tak sadu ya panitiane. Medion aja sampe ngono Pak Bupati. Juara 1 MTQ lungakno haji, minimal umroh. Insya Allah lek ngono sampean dadi bupati meneh. Ngono. Lho wong acara nuzulul Quran kok. Arek nom-nom iki saiki yo ngono. Maca Qurane sudah gak gelem. Kecintaan pada Al-Qur'an semakin berkurang, menang gayae tok. Nek kawine mas kawine Qur'an. Padahal ora iso maca. Nah aku tahu mas dikongkon nikah no manten, macae sarunge wapi, jas-jasan, kalungan tasbih, kopiahe lempinteng, aku nganti grogi, ih iki koyo santri peng-pengan, grogi aku, sampai salah aku ngakat no tak takoni, mas, gih, iki kok mahare apa, mahar, mas kawine apa, Al-Qur'an mbak ya. Al-Qur'an Pak ya. Lah, nun sewu sampean mondoke ten pundi? Lah niku Pak ya, mboten nate ngaji kula Pak ya. Mboten nate ngaji kula Pak ya. Mboten saged maca Qur'an kula. Lah sampean gak iso maca Qur'an kok mahari Qur'an pas kawine Qur'an. Yo ben pantes ngono apa. Ngono ku sik mentolo takon. Mosok ngeten iki mboten nangsal Pak ya. Oleh. Sapi timbangane mas kawin sekak aku yo ngono. Ya Allah, Quran itu benteng. Mulane mbak-mbak, bentengi dirimu dengan Al-Quran. Selamat sampean. Mane ketemu arek nom-nom sing gablek-gablek. Sampean dibonceng dijak lunga, ndek gang-gangan katik dilerekno. Mbuh alasan apa? Antik mulai jahil tangane. Temek pundak. Semaring ngono grayangi bau. Wis pengen selamat sampean wacakno Quran. Begitu digrayangi bau sampean, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Insyaallah selamat sampean. Paling dene mek kluyur. Mek misuh-misuh. Ndak wong sampean dilerekno digrayangi tambah mendesak. Wong digrayangi teh. Amblas sampean. Wacana Quran ae ngono iku, minimal wacana takbir. Atik demek-demek langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti melayu dene. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Donga pasrah tawakal yang membuat kita betul-betul menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah urip iki kabeh sandarno ning Allah. Keterangan iki kejeron nek diterangno urusan tawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna sholat, menegakkan salat. Ngapunten, redaksinya oga yaf'aluna sholah, boten ya'maluna sholah, tapi yuqimuna sholah, jejekno sholat, bukan sekedar mengamalkan, bukan sekedar melakukan, tapi menegakkan, jejekno sholat. Di bulan Ramadan, ayo, sholat ditegakkan, di samping yang fardu, sholat-sholat sunnah, diperbanyak dan diperbaiki kualitasnya. Di luar Ramadan gak tahu sing jenenge rawatib qabliyah ba'diyah. Ayo Ramadan diopeni rawatibe. Biasane gak tahu duha, ayo Ramadan duha. Biasane gak tahu salat tahajud, ayo Ramadan tahajud. Malam diimbui. Lho Pak, traweh wis mari witir ngono ku bengi oleh salat sunnah maneh, Pak? Boleh. Mantun tarawih jenengan witir, malam nanti nambah sholat sunnah meleh, boleh. Sing mboten angsal niku ngelampai sholat witir meleh. Lek pun ngelakoni witir, mboten angsal witir meleh pada malam yang sama. Sholat witir itu penutup bagi sholat witir itu sendiri. Paham gak? Paham gak? Kanjeng Nabi ancen dawuh, "Ij'alu akhiru sholatikum bil-laili witron." Jadikan akhir sholat malammu itu witir. Nek iso sing afdol, witir itu penutup dari sholat malam. Sing paling afdol. Tapi umpomo, mboten nongoten nggih mboten napa-napa, jenengan badhe tarawih nderek witir mangke dalu. Sholat sunah meleh, sholat hajat, sholat tahajud, monggo. Sing mboten angsal niku sholat witir. Nek sampun witir, nek witir ditambah witir dadi jangkep jenenge. Paham nggih? Lah nek kepengin witire dalu, saged jenengan siasati. Tarawih nderek tarawih mawon, mboten usah nderek witir, mangke witire dilampahi piyambak dalu-dalu. Utawa witire jenengan nderek kalih mawon, mumpun ditutup nangge witir, witire namung nderek kalih, mangke dalu diimbui badhe salat dalu terus witir nutup setunggal, napa tiga, napa gangsal, napa pitu. Monggo. Paham nggih? Paham nggih? Nggih. Dadi witir itu penutup dari witir itu sendiri. Nek ditambahi salat sunah dalune, monggo sae. Lah napa kalih salafus sholih witir kok digandengno karo tarawih? Umpama gak digandengno karo salat tarawih, wong kali gunting bengi gak kira nglakoni witir. Paham? Ngom potongane. Ayo tarawih dilakoni sing apik, sing 20 kaya awak dhewe, monggo dilakoni sing apik, sing 8 monggo dilakoni sing apik. Yang dikehendaki Allah itu sing luwih apik leh nglakoni. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalnya, yang dikarepno Gusti Allah. Ora perkara 8 20 tapi ndi sing apik oleh nindakaken. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha baik dan Allah suka kalau kita beramal dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ulang, sing walu monggo. Sing penting duwe dasar. Sing 20 monggo, sing penting duwe dasar. Aja plin-plan, aja lenya-lenye. Nek 8 ya 8, nek 20 ya 20. Kalau saya ditanya, Pak jenengan derek sing pundi? Kula derek sing 20. Alasane apa? Ya padha ra ruwe wae. Padha gak ruwe. Fikih itu hasil ijtihad, hasil pemahaman. Padha gak ruwe. Dene sukno akhirat ternyata sing bener 8 gak masalah. Aku sing duwe susuk 12. Lho sing penting nek 8 nek 20. Justru yang sering saya kritiki ku dulur-dulurku sing NU. Sampeyan ngaku NU salat tarawih 20, tapi wakeh sing jamaah tarawih budale keri mek uman 12, ngono ku bengi gak diimbui. Jadi tarawih mek 12 rakaat kuwi terus melu imam sapa? Imam Samudra, wis matek wong e. Nek kowe nek ngaku NU tarawih kok mek uman 12, yo imbono 8 dadi 20. Lah nek mek 12, mek 14, mek 10 ngono terus melu sapa? Paham nggih? Lah nek dulur-dulur Muhammadiyah 8 insyaallah ya jangkep wong mek 8 wae. Akeh jangkepe justru dulur-dulur NU ini yang sering saya kritiki. Aku ki wong NU, Pak. Yo 20, tapi aku yo gak seneng nek model ngono iku. Yang kedua, cepete sing rambetai. Muhammad dia ki 8 45 menit tambah witir 3 15 menit sak jam 11 rakaat. Kita yang NU 20 tarawih sama 3 witir 15 menit peletas. Imam tarawih katik gak personel yang papat gaspol di PHK karo cah nom-nom. Mulai kayak berangkat wis ditakoni kok ngimami lek. Ngimami lek. Iya, Dik. Cepet lek. Langgar kono setengah 8 wis bar sama jam 8 rong bar. Mbok terus nontek penumpangmu. Nah, kuwatir gauman penumpang ya giyetno ae. Sing imami trawe wis koyo godhak maling. Sholli sunnat tarawih Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Entul-entul jene-jene gobek-gobek kalek-kalek mencolot. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu akbar. Entul-entul jene-jene gobek-gobek kalek-kalek mencolot. Nang imam ngono kudu tak jengklang ae aku. Pon sing apik lek nglakoni. Padha bener e, sing ra bener ya sing ngalok tok. Apa wong NU traweh 20, ya akeh rokate cowo pe traweh jentak jentik traweh apa? Traweh cap apa? Muhammadiyah yo ngono, setahun pisan nek 8 ra niat. Wis salah kabeh, wis salah kabeh. Sing bener aku iki lho, aku netral, gak usah traweh. Ini wong sampel gitu. Sholat diperbaiki. Kan sholat itu miniatur manajemen kepribadian. Ya ora paham ngene iki. Ora paham blas dapuramu. Apa miniatur manajemen kepribadian? Kalau sholat kita bener, maka pribadi kita akan berkarakter. Ya ora ngerti neh sih. Karakter karakter dinteri. Susah-susah. Ngono ora paham, gayane lek nyelokno anake mama. Mama kali guntingnya mama anaknya teko sekolah golek ibuke ra ono takon pahane Pak mama kemana Pak kau ya bapaknya nyari itu mamamu tuh lagi meme karak tuh di luar mama meme karak wong sholat itu iki kemarin sudah saya terangkan nih, sering. Salat itu dituntut untuk khusyuk atine, khusyuk pikirane, khusyuk ragane. Nek atine khusyuk, sensitif, ahli zikir. Pikirane khusyuk, kreatif, ahli pikir. Ragane khusyuk, produktif, ahli ikhtiar. Pinter olah raga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Moralitas, kreativitas dan kriminalitas mampu diatasi. Moralitas baik secara moral, diajak mendem gak gelem, diajak judi gak gelem, moralnya sudah tertempa, diajak moka bersama ora gelem, ora kok buka bersama moka bersama Diajak gendaan, gak gelem, moralnya teratasi. Kreativitas, otaknya kreatif, teknologinya maju. Dan kriminalitas, pencurian, pencopetan, pemerkosaan, macam-macam bisa diatasi dengan sholat yang baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rezeki pemberian Allah diinfakkan. Ramadan infaknya kudu ditambahi. Kalau di luar Ramadan sampean ketemu bocah yatim terima sampean kei 20.000. Nek Ramadan paling gak bocah yatim yo 5.000. Tambah mudun ya, ditambahi. Infaknya ditambahi. Ngaten muga-muga wonten manfaate sing kelaturne pun jam 12, Bu. Wis kok. Mboten njenengan omahe arek aku omahe ado. Muga kita bisa mengisi Ramadan dengan baik. Kita bisa meraih itu Lailatul Qadar. Terutama 10 hari terakhir ayo kita maksimalkan. Nek sik kaboten yo 5 malam likuran yang ganjil, malam Selikur, malam Telu Likur, malam Selawe, malam Pitu Likur, malam Songo Likur. Lah nek kok ora gelem wong setahun urip dikeki 365 dina, dibawani 5 dina ae kok ora gelem. Bohong kalau ingin masuk surga. Dimaksimalne dan dalam mengisi kemerdekaan ini jadilah warga yang baik. Moga-moga kula njenengan hablum minallahnya baik, hablum minannasnya pun baik, sebagaimana tiga tugas pokok kita: ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemerintah. Mudah-mudahan Madiun ini mendapatkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, sehingga mampu menjadi Madiun seperti dalam bingkai firman Allah: baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بغى بنا وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته